ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, masih memberikan kepada kesehatan kita kesehatan, diberikan kekuatan sehingga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kita pun dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasakan nikmat tersebut semakin besar dan semakin agung ketika kita menyadari dan ketika kita mengingat bahwasanya di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala bagi orang yang memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan menandakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadat, dengan berbagai macam taat dan amalan-amalan yang soleh. Di antaranya adalah dengan kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ketika menjumpai bulan Ramadhan berkewajiban untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan dari makan dan minum, dan seluruh dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq, mulai dari masuknya waktu salat subuh sampai terbenamnya matahari. Ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kaum muslimin dan muslimat. Tidak lain dan tidak bukan, di antara tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di bulan Ramadhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia, yang di dalamnya sebagaimana yang telah kita singgung tadi, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rukun dari rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini. Berbicara tentang berpuasa di bulan Ramadan, atau mungkin secara umum berpuasa dari ibadah, maka kita akan mengingat kembali perkara-perkara yang mungkin sudah kita pernah mendengarkannya. Mungkin sudah pernah kita membacanya, namun min babil muraja'ah, dalam rangka mengulang kembali apa yang dahulu mungkin pernah kita dengar, apa yang dahulu pernah kita baca terkait dengan bulan Ramadhan atau berpuasa di bulan Ramadhan, tentang keutamaan-keutamaannya. Sangatlah besar Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada ibadah puasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibadah puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kalaulah ibadah-ibadah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah tersebut untuk si pelakunya, untuk yang mengamalkannya, untuk hamba tersebut. Berbeda kalau puasa, ibadah puasa adalah amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan dari pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu 'amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan, seluruh ibadah adalah untuk pelakunya. Seluruh amalan yang diamalkan oleh anak cucu Adam adalah untuk dia sendiri. Illa siyam, terkecuali adalah amalan ibadah puasa. Fa innahu li, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kecuali ibadah puasa, disebabkan karena ibadah puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas, memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu 'amali ibni adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Seluruh amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan, satu pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dan sampai 700 kali lipat. Satu amal, satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali ibadah puasa, karena ibadah puasa itu adalah milik Allah dan Allah lah yang akan membalas. Yad'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli, hamba tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, tidak menentukan batasan pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kalau amalan-amalan yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan batasan lipat ganda pahalanya. Amalan lain, satu amalan, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah sebutkan batasan hitungannya. Tapi kalau untuk ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan batasan pahalanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ibadah puasa pahalanya itu tidak terbatas. Tidak bisa kita mengatakan ibadah puasa itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, tidak bisa. Tidak benar kalau dikatakan ibadah puasa pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, tidak benar dikatakan demikian. Kenapa tidak benar? Disebabkan karena pahala ibadah puasa itu tidak terbatas. Tidak terbatas. 1000 kali lipat lebih. 10.000 kali lipat lebih. Lalu berapa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa? Jawabannya adalah yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang spesial. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lainnya ditentukan berapa kali lipat pahala yang akan diberikan. Kalau ibadah puasa tidak. Tidak disebutkan batasan pahalanya seperti apa. Menandakan apa? Bighairi hisab, tanpa ada batasan. Menandakan bahwasannya ibadah puasa adalah amalan yang bernilaikan pahala yang sangat besar, yang tidak mengetahui batasan pahala tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Orang-orang yang sabar di dalam beragama, orang-orang yang sabar di dalam mengarungi kehidupan dunia, orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini, pahalanya itu tidak ada batasnya. Pahalanya tidak ada batasnya. Dan orang yang paling pantas, yang paling cocok untuk menggelar dengan gelar sabar adalah orang yang berpuasa. Mengapa demikian? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, disebabkan karena orang yang berpuasa itu mengumpulkan tiga macam kesabaran. Orang yang berpuasa itu mengumpulkan tiga macam sabar. Sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui, sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Ini tiga macam sabar. Nah, tiga macam sabar ini semuanya dikumpulkan, diamalkan, dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa dia harus sabar di atas ketaatan. Yaitu apa? Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dia harus sabar. Dia tidak boleh kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan berdasarkan syariat. Dia harus sabar. Yang kedua, orang yang berpuasa itu juga sabar dari kemaksiatan, menahan diri dari kemaksiatan. Yaitu apa? Menahan diri dari segala bentuk yang akan membatalkan ibadah puasa tersebut. Dan menahan diri dari segala bentuk yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah puasa tersebut. Dia menjauhi makan dan minum. Dia menjauhi syahwatnya. Dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Dia menjauhi omongan-omongan yang kotor. Dia menjauhi ucapan-ucapan yang dusta dan yang lainnya. Dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Sehingga dia sudah mengumpulkan dua macam sabar. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa itu adalah orang yang sabar di dalam menghadapi takdir ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang yang berpuasa, menahan diri dari makan dan minum sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Hamba tersebut akan merasakan apa? Lapar dan dahaga. Dia pasti akan merasakan yang namanya lapar dan haus. Perutnya kosong, tenggorokannya kering. Karena apa? Karena mulai dari subuh sampai maghrib dia harus menahan diri dari makan dan minum. Itu sudah menjadi sunnatullah. Orang yang tidak makan, orang yang tidak minum dalam sehari pasti akan merasakan lapar dan haus. Orang yang berpuasa, dia menahan diri di atas sabar, di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga apa? Orang yang berpuasa, dia telah mengumpulkan sekaligus dalam ibadah puasa tersebut tiga macam kesabaran, tiga macam sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar di atas menahan diri dari kemaksiatan, sabar di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga orang yang sabar atau orang yang berpuasa ini adalah orang yang paling paling berhak, paling cocok untuk dikatakan sebagai orang yang sabar. Oleh sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang sabar pahalanya itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Yang paling pantas untuk dikatakan orang yang sabar adalah orang yang berpuasa. Menandakan apa? Orang yang berpuasa pahalanya juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Tanpa batas. Berapa besar pahalanya orang berpuasa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah yang saat ini kita sedang kerjakan ini adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu. Allah sendiri yang akan membalas, dan Allah sendiri yang mengerti dan tahu berapa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Naam. Ini masyaallah muslimin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keutamaan yang pertama dari keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan dalam ibadah puasa adalah ibadah puasa ini merupakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang paling afdol. Puasa adalah di antara ibadah-ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bihi. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan suatu perintah yang apabila aku mengerjakan perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadaku dengan perintah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Aku perintahkan kepada engkau untuk berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa merupakan amalan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada yang menandingi dari ibadah puasa. Menandakan apa? Bahwasanya ibadah ini masuk dalam deretan amalan-amalan yang paling mulia di dalam agama Islam. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya shaum, berpuasa, la mithla lahu, tidak ada tandingannya. Tidak ada bandingannya. Di antara keutamaan yang lainnya yang Allah juga letakkan dalam ibadah puasa adalah ibadah puasa itu sebagai tameng atau perisai yang seseorang itu akan terlindungi dari godaan-godaan syahwat di dunia, dan puasa pun sebagai benteng yang akan membentengi seseorang itu dari siksa di hari akhir. Di dunia dengan ibadah puasa dia akan dibentengi, menjadi tameng, menjadi perisai puasa tersebut dari syahwat-syahwat duniawiyah. Dan nanti di akhirat ibadah puasa itu akan menjadi benteng yang akan melindungi dia dari siksaan neraka atau dari siksaan yang ada di kehidupan akhir. Sehingga apa? Betul-betul dia akan terlindungi. Di dunia dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang dia kerjakan, dan di akhirat dia pun akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang dahulu dia kerjakan di kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fala yarfud wala yajhul. Fa in Fa in imru'un qatalahu aqul as-siyam puasa itu merupakan junnah wiqayah yang akan apa? Melindungi dirinya bagaimana orang dia kan punya yang kanan dia memegang pedang atau tombak, yang kiri dia memegang perisai, perlindung. Nah, sehingga ketika ada yang hendak menusuk dia dengan tombak, dia akan melindungi tubuhnya dengan perisainya. Ada mungkin yang ingin menebas dia dengan pedangnya, maka dia melindungi tubuhnya dari tebasan pedang tersebut menggunakan perisai yang dia miliki tadi. Seperti itulah ibaratnya ibadah puasa. Di dunia, dia akan dilindungi dengan puasa tersebut dengan berbagai macam ancaman-ancaman fitnah dunia, syahwatnya dan yang lain-lainnya. Akan dilindungi. Dia akan melindungi diri ketika ada fitnah syahwat ingin mengancam dia dan ingin menerkam, menyerang dia, maka dia akan terlindungi dengan perisai tersebut. Biidznillah. Dan di akhirat juga demikian. Ketika dia hendak menjalani proses-proses tahapan-tahapan di kehidupan akhirah, ternyata dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Ibadah puasa yang dahulu dia kerjakan. As-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Fala yarfuth, oleh sebab itu berpuasa maka jangan berkata kotor, berkata jangan dia menjadi orang yang bodoh. Jangan dia melakukan pelanggaran syariat. Jangan dia berbuat dosa. Kalau seandainya ada seseorang yang hendak membunuh dia atau mencela dia, mencelakai dia, memudharati dia, orang yang berpuasa tersebut diperintahkan hendaklah dia membalas perbuatan jelek-jelek yang akan diberikan kepada dia oleh orang lain dengan balasan ucapan inni umru'un shaim, saya sedang berpuasa. Menandakan apa? Betul-betul ibadah puasa ini akan memberi jadi tameng. Kalau di bulan yang lainnya, mungkin kalau kita dicela orang itu dengan mudah akan mengatakan membalas celaan tersebut. Dikatakan, "Wei, kamu jahil, kamu bodoh." Dia langsung segera menjawab, "Kamu juga bodoh." Ternyata kalau dalam ibadah puasa, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang negatif itu ditameng. Diberikan perisai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang itu tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan tersebut karena mengingat dirinya sedang menunaikan ibadah. Oleh sebab itu ketika ada orang yang mengganggu dia atau mungkin hendak memudharatnya, mencelakai dia, maka dia cukup menjawab dengan inni umru'un shaim, saya sedang berpuasa. Nah, saya sedang berpuasa. Di dalam hadis yang sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyhur ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aqaddul aqadulil basar wa ahsanulil fadj. Wahai sekalian para pemuda, jika di antara kalian sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Kalau seandainya orang tidak mampu, ternyata dia belum mampu untuk menikah, wa alaihi bisawm fa innahu lahu ija. Orang yang belum mampu untuk berpuasa, belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia memperbanyak untuk berpuasa. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena puasa tersebut bagi dirinya itu sebagai wija, sebagai perisai, sebagai tameng yang akan melindungi dia dari rusak-rusaknya syahwat dalam kehidupan dunia. Nah, sehingga ini juga masyarakat muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menjadi keutamaan yang besar yang seseorang itu akan terlindungi dari syahwat duniawiyah dan siksa pada kehidupan akhirah dengan ibadah puasa yang dia kerjakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya yang dihasankan oleh Imam Al-Albani juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu jannah wa hisnun hasinun minan nar." Ibadah puasa itu adalah perisai. Adalah perisai. Dan dia sebagai perisai, sebagai benteng yang akan membentengi dia dari siksa neraka. Subhanallah. Begitu besarnya ibadah yang sedang kita amalkan ini. Sehingga kita harapkan dari apa yang sedang kita amalkan ini sampai nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada kita, kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini, kita berharap agar ibadah ini betul-betul menjadi ibadah yang akan membentengi kita, yang akan menjadi perisai bagi kita dari rusaknya syahwat duniawiyah dan membentengi kita dari siksa pada kehidupan akhirah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Utsman bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu ibaratnya seperti perisai yang akan melindungi kalian dari siksa neraka, seperti perisainya salah seorang kalian pada saat kalian berperang. Jadi Rasulullah apa? Mengibaratkan puasa itu seperti perisai tameng ketika seseorang berperang. Seperti yang kita gambarkan tadi, yang kanan dia memegang tombak ataupun pedang, yang kiri dia memegang bekal, ya, memegang perisai tameng. Ketika ada yang hendak menusuk dia dengan tombak, dia melindungi tubuhnya dengan perisai tersebut. Ketika ada yang hendak menebas dirinya dengan pedang, dia melindungi tameng tersebut. Nah, seperti itulah. Nah, sehingga apa? Ketika siksa neraka ingin menghampiri dia, ingin melahap dia, dia terlindungi dari siksa neraka tersebut dengan apa? Tameng ibadah puasa tersebut. Sehingga dia pun terbebas dari neraka dan biinnillah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang memperjelas bahwasanya ibadah puasa itu akan melindungi seseorang dari siksa neraka, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, "Sami'tu aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan.' Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu hari dia berpuasa. Balasannya apa? Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun musim. 70 musim. 70 tahun perjalanan. Wajahnya itu akan dijauhkan dari siksa dari api neraka. Ya, kan tidak mungkin wajahnya dijauhkan, badannya masuk neraka, tidak mungkin. Menandakan apa? Wajahnya dijauhkan dari api neraka, demikian pula seluruh tubuhnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ardh." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka itu khandaq, parit, penghalang. Sejauh apa? Sejauh antara langit dan bumi. Sejauh langit dan bumi. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menoleh ke hadis lain, antara bumi dan langit yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak antara langit dan bumi, dari langit pertama sampai bumi itu sejauh 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama kedua juga 500 tahun, kedua ketiga juga seterusnya. Nah, sejauh itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga dihasankan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'amin." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dari dia neraka jahannam itu sejauh 100 tahun perjalanan. Sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Membuktikan kalau ibadah puasa itu betul-betul sebagai perisai, sebetul-betul sebagai benteng, sebetul-betul sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari siksa neraka jahannam. Nah, sehingga betul-betul masyaallah ikhwah barakallahu fikum, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang pertama pada tanggal 1 Ramadan. Kita niatkan dengan ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan kita akan berupaya dengan sebaik-baiknya dalam menjalani ibadah-ibadah puasa di hari-hari yang berikutnya, memenuhi ibadah puasa dengan berbagai macam ibadah ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya dari ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, ini mungkin sering kita mendengar hadis ini atau mungkin bahkan kita menghafal ya. As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza tujtunibatil kaba'ir. Salat-salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ramadan yang kita kerjakan saat ini, Allah menjadikan itu sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan bertemu kita ini. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan catatan idza tujtunibatil kaba'ir. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Dalam artian apa? Kalau dosa-dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini. Tapi kalau dosa besar itu harus betul-betul dengan merealisasikan, mewujudkan, menyempurnakan seluruh dari syarat-syarat taubat. Nah, di dalam hadis yang lainnya yang juga kita sering mendengarkan hadis tersebut atau mungkin juga kita sudah menghafal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala, ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dahulu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan sebab puasa yang dia kerjakan, dengan catatan dia betul-betul mendasari ibadah puasanya dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi, yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Fitnahnya seseorang yakni dosanya seseorang pada keluarganya, yang dia lakukan pada keluarganya, atau dosa yang dia lakukan pada hartanya, dosa yang dia lakukan pada dirinya sendiri, atau pada anaknya, atau pada tetangganya, dosa-dosa tersebut akan diampuni, akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah puasa, salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengategorikan ibadah puasa masuk dari jenis amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang telah dia lakukan pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya sendiri, pada anaknya, atau pada tetangganya. Dosa-dosa yang dia lakukan semua itu akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang dia kerjakan. Keutamaan yang lainnya pula dari ibadah puasa, yaitu ibadah puasa akan memberikan syafaat kepada pelakunya nanti pada yaumul qiyamah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya hadis sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumul qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hambanya pada yaumul qiyamah. Yaqul, ibadah puasa nanti di hari kiamat akan berkata. Nah, jadi amalan puasa itu Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya menetapkan, memberikan kemampuan pada ibadah puasa untuk berbicara. Sesuatu yang sekedar sifat nanti pada yaumul qiyamah itu akan mampu berbicara. Puasa akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu at-ta'am wa syahwatahu. Mana'tuhu at-ta'am wa syarab wa syahwatahu bin nahar." Ibadah puasa akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah mencegah hamba tersebut dari makan dan minum dan syahwat di siang harinya. Fasyafi'ni, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut." Al-Qur'an juga akan berkata, "Mana'tuhun nauma bil lail." Aku telah mencegah, menghalangi dia tidur di malam hari dengan sebab qira'atul Qur'an atau mungkin qiyamul lail. Dia salat malam, membaca Al-Qur'an di malam hari, sehingga semestinya dia harus tidur, maka dia terhalang dari tidurnya disebabkan karena membaca Al-Qur'an dan salat malam. Fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat untukku. Izinkanlah aku memberikan syafaat untuk hamba tersebut. Fayushaffa'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada ibadah puasa dan mengizinkan kepada Al-Qur'an untuk memberikan syafaat kepada hamba. Yang semestinya mungkin dia mendapatkan siksaan neraka, maka diberikan syafaat, dibebaskan. Atau mungkin ketika dia mengalami beratnya timbangan kejelekan, akan diberikan syafaat oleh puasa, Quran dan yang lainnya, akan memberikan bantuan, memberikan keuntungan kepada kita nanti di hari kiamat dari ibadah puasa dan qiraatul Quran yang kita amalkan pada kehidupan. Apalagi ibadah puasa dan qiraatul Qur'an ini ada dua amalan yang sangat erat. Ibadah puasa pada bulan Ramadan, hari-harinya sangat wajib seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Disebabkan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pada bulan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditartil, diajarkan membaca ditartil Al-Qur'an oleh malaikat. Nah, sehingga bulan Ramadan itu sangat, puasa pada bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan qiraatul Qur'an. Sehingga ibadah puasa sendiri dan qiraatul Qur'an itu sendiri, kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada hambanya pada yaumul qiyamah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini mungkin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak ya, terkait dengan keutamaan-keutamaan berpuasa. Namun kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita sebutkan, dari keutamaan-keutamaan ini, menjadi motivasi memberi semangat kepada kita agar betul-betul kita memaksimalkan ibadah puasa yang kita amalkan. Sekali lagi, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini merupakan bentuk kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbenah diri dan memperbaiki diri dan meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa yang dahulu kita lakukan, sehingga mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ibadah puasa agar kemudian betul-betul keluar dari ibadah puasa, keluar dari bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang betul-betul bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ditutup, mungkin sebagai pengumuman untuk ikhwan semuanya, Pak, insyaallah untuk di hari berikutnya, untuk menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, kita akan mengisi kajian ta'lim. Dan insyaallah untuk kajian-kajian ta'lim di hari berikutnya, kita akan membaca Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini salah satu bahagian dari kitab Ulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang di dalamnya di situ menyebutkan deretan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan adab-adab, akhlak-akhlak dan yang lainnya di dalam agama Islam ini. Sekali lagi, insyaallah di hari-hari berikutnya kita akan mengadakan ta'lim atau muhadharah menjelang iftar berbuka puasa dengan membaca Kitabul Jami', bahagian dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, naqtafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.